wal ghardu ijtima'u jumlatil hali ijtima'u jumlatil hali ma'a 'amili sahibiha fa in qulta qala al qala fakihi qad istashkala ba'dhum wuqu'a mithla hadhihi al jumlati halan ma'a innaha laysat ma'a annaha laysat mabniyatan li hay'atil fa'ili aw al maf'uli bal li hay'ati zamanil fi'li wa qad qalu al halu ma yubayyinu hay'atul fa'ili aw al maf'uli ma yubayyinu hay'atal maf'ili aw al maf'uli famal jawabu an dhalika qultu qad kuntu su'iltu an dhalika wa ajabtu anhu bi anna ad-damamini dhakara fil minhal as-safi bi annahu yujabu an dhalika bi anna bayana hay'ati as-sahibi thabitun bit-ta'wili fayata'awwalu huna bi an yuqala al-ma'na la in akala adh-dhi'bu ghayra multafitin ila ta'assubina lahu in ju'il tal-hala min al-fa'ili aw yuqalu al-ma'na la in akala adh-dhi'bu mahfuzan bina aw bi ta'assubina lahu in ju'ilatil halu in ju'ilatil halu min al-maf'uli intaha wa li syaikh ibrahim ibni muhammadin al-muzdaji fil jawabi 'anil iskal alladhi dzakara al-faqihi kurrasatun saghiratun samaha raf'ul iskali 'anil mas'alatil hali haka fiha ajwibatu masyayikhihi anil iskalil madhkuri wa min ahsaniha jawabu syaikh syaikhina wajihil islami Abdul Rahman ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala fa innahu qala al-qa'idatu anna al-jumlata allati laha mahallun min al-i'rabi tahullu mahalla al-mufradi wa min dhalika al-jumla wa min dhalika al-jumlatu al-haliyatu wa min amthilati dhalika kama dhakara al-faqihi jaa zaidun والشمس طالعة أي مقارنا طلوع الشمس طلوع الشمس فكذلك الآيات آية لئن أكل الذئب مقارنا مقارنا عصبتنا وجمعيتنا وبيان الهيئة كما هو حاصل في المثال الذي ذكره الفاكهي حاصل فيما ذكر انتهى وما عدا ذلك من بقية الأجوبة لا بأس به وقد من الله تعالى بالعثور على كلام الدمامين الذين قلناه فالأخذ به أولى وإلا فالنسب الظنية للفكر في فيها مجال هذا وحاصل ما ذكروه في الجملة الحالية إنها لابد أن تكون مشتملة على رابط يربطها وهو الضمير أو الواو أو اسم ظاهر نائب عن الضمير وهو قليل ثم إن بدأت بمت nah, disebutkan tadi bahwasanya terkadang hal datang dalam bentuk jumlah khabariyah murtabithah bil waw dhamir yang diikat dengan waw dan dhamir. Contohnya alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum uluf. I'rabnya alam harfu taqrir وجزمن طرافع المضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف وفعل مستتر فيه وجوبا تقدر أنت إلى حرف جر الذي اسم موصول في محل جر بإلى خرجوا فعل فاعل ومن دياره متعلق به وجملة الفعل والفعل وما تعلق به صلة الموصول والعائد أو الجماعة وهم الواو واو الحال هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ألوف خبر وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من الواو في خرج وهي مرتبطة بالواو والضمير وهو هم. Jadi alam disebutkan tadi sebagai apa? حرف تقرير. Maknanya apa berarti? Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim qad ra'aita. Seperti alam nashrah qad syarahna takrir. Kau telah melihat